Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita masih di dalam muqaddimah pendahuluan risalah Thalathatul Usul ini sebelum memasuki pembahasan-pembahasan inti di dalam risalah ini insyaallah. Poin pembahasan di dalam muqaddimah yang terakhir ini adalah tentang makna al-hanifiyah. Al-hanifiyah adalah ajaran agama yang Allah perintahkan untuk kita ikuti. Al-Hanifiyah adalah, seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, condong. Yakni condong dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Condong dari segala sesuatu selain Allah untuk mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, baik dalam ucapan kita maupun perbuatan kita, secara lahir maupun batin, semuanya kita mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan condong meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Semua ucapan kita dan semua perbuatan kita lillahi ta'ala. Lahir dan batin kita lillahi ta'ala. Dan menjauh dari segala sesuatu selain Allah di dalam hal-hal tersebut. Itulah Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu merupakan millah Ibrahim. Ajaran agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Hanifiyah ini sebenarnya ajaran agama semua Nabi dan Rasul. Hanya saja Allah mengkhususkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ajaran tersebut dikarenakan seperti yang kita pelajari sebelumnya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling gigih di dalam mendakwahkan tauhid di antara para nabi yang lain, tentunya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah Nabi Ibrahim AS di dalam mengajarkan dan menyebarkan ajaran tersebut, kisah-kisahnya ya, sangat menarik dan lain daripada yang lain. Bagaimana kegigihan beliau dan pengorbanan beliau. Sehingga ajaran ini dinisbatkan kepada beliau, Hanifiyah adalah millah Ibrahim. Demikian pula sebab yang kedua, kenapa Hanifiyah dikhususkan dengan Nabi Ibrahim AS adalah karena beliau merupakan abul anbiya, bapaknya para nabi. Sebab para nabi yang datang setelah beliau itu pasti dari keturunan beliau. Setiap nabi yang muncul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak dari selain keturunan beliau. Sehingga karena banyak para nabi yang merupakan keturunan beliau, sepeninggal beliau, maka dinisbatkan ajaran ini kepada beliau. Sehingga Al-Hanifiyah, walaupun ajaran agama seluruh nabi dan rasul, namun Nabi Ibrahim alaihissalam ya, mendapatkan keistimewaan dengan disebut bahwa Hanifiyah adalah milah beliau, millatu Ibrahim. Setidaknya dengan dua sebab tadi. Kemudian penulis Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menerangkan dan mendefinisikan apa itu Hanifiyah dan apa itu millah Ibrahim, yang sekaligus itu merupakan ajaran seluruh para nabi dan rasul. Beliau mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim alaihissalam, yaitu an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan untuk Allah ad-din. Ad-din yakni amalan, ibadah. Ya. Sehingga secara simpel, Hanifiyah itu adalah beribadah kepada Allah bil ikhlas, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Insya Allah akan kita pelajari apa pengertian ibadah dan apa pengertian ikhlas. Adapun pengertian ibadah, ibadah secara bahasa bermakna dzul. Ibadah secara bahasa Arab, menurut etimologi bahasa Arab, artinya adalah adzullu. Yeah. Apa itu adzullu dalam bahasa Indonesia? Adzul, yakni kerendahan. Rendah. Kerendahan atau kehinaan. Itu makna ibadah. Yeah. Secara bahasa. Sebelum didefinisikan menurut syariat. Seperti perkataan orang Arab, mereka mengistilahkan jalan yang sudah padat, ya, karena dilalui oleh banyak orang, ya, dilalui oleh banyak orang, mereka menyebut jalan yang seperti ini, ya, dengan tariqun mu'abbad. Jalan yang sudah banyak dilalui oleh banyak orang sampai padat dan bagus jalannya, mereka istilahkan dengan tariq mu'abbad. Ya. Adapun selain itu, maka tidak mereka sebut dengan tariq mu'abbad. Kenapa disebut tariq mu'abbad? Karena kata diterangkan oleh para ulama bahasa Arab, karena jalan yang seperti itu telah terhinakan dengan banyaknya pijakan orang yang lalu lalang. Berlalu lalang, banyak dipijak, banyak direndahkan, dihinakan dengan pijakan-pijakan kaki. Nah, ini istilahnya orang Arab. Sehingga mereka menyebut jalan yang seperti itu dengan tariq mu'abbad, yakni tariq mudhallal. Jalan yang sudah terhinakan, terendahkan, dan tertaklukkan, dan semisal itu maknanya. Maksudnya adalah agar kita semakin memahami apa makna ibadah dan apa hakikat ibadah. Ternyata ibadah menurut etimologi bahasa Arab itu maknanya adalah adzul, kerendahan dan kehinaan. Dan tentu ada keterkaitan antara maknanya di dalam bahasa Arab dengan maknanya secara syar'i, secara syariat. Kemudian kita pelajari makna ibadah menurut syariat. Al-ibadah secara syariat, ya, memiliki dua pengertian. Ibadah, al-ibadah, secara syariat memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, ya, yaitu pengertian ibadah, ya, Ya, dengan melihat keadaan hamba itu sendiri ketika beribadah. Pengertian yang pertama adalah pengertian ibadah dengan melihat keadaan hamba ketika beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana itu? Bagaimana pengertian ibadah dengan melihat keadaan hamba ketika beribadah kepada Allah? Ya. Jawabannya, ibadah dengan pengertian yang pertama ini adalah ya, at-tazallul hubban wa ta'ziman. Simple pengertian ibadah yang pertama ini, yaitu at-tazallul merendahkan diri, hubban dengan ya, diiringi dengan rasa cinta yang sangat besar, wa ta'ziman dan pengagungan ya, yang sangat besar pula. Ini pengertian ibadah yang pertama dengan melihat keadaan hamba itu sendiri yang melakukan ibadah. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, ya, tentu ya, keadaan orang tersebut adalah apa? Merendah dengan sangat kepada Allah, ya, merendah dengan sangat kepada Allah, serendah-rendahnya, ya, disertai dengan apa? Rasa cinta yang sangat besar kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ditujukan kepada Allah. Tetapi jika ditujukan kepada selain Allah, ya pengertiannya sama seperti tadi, hanya saja itu syirik, ya kan? Ya. Ketika seseorang merendah dengan sangat, ya, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada selain Allah, naudzubillah. Diiringi dengan rasa cinta yang sangat besar. Ya. Demikian pula pengagungan yang sangat besar. Ya, kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Walaupun banyak dari mereka yang melakukan kesyirikan, ya, membantah, mengingkari, ini bukan kesyirikan loh. Kalau bukan kesyirikan, terus apa lagi ini? Nampak hakikat ibadah di sini. Merendah, serendah-rendahnya, ya, sampai bersujud, rukuk, ya, menghamba sekali, kemudian diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada selain Allah. Nah, ini kan hakikat ibadah. Hanya saja ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi syirik akbar. Nauzubillah. Ini sangat penting agar kita bisa ya menilai ini ibadah atau bukan. Ya, sehingga kalau ditujukan kepada selain Allah itu menjadi syirik ataukah ya tidak? Karena terdapat padanya hakikat ibadah, unsur-unsur ibadah ataukah tidak. Sehingga sangat penting. Terkait dengan pengertian ibadah yang pertama ini, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam Nuniyah, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani. Beliau mendefinisikan ibadah dengan seperti tadi. Wa ibadatul rahman, beribadah kepada ar-rahman, kepada Allah adalah ghayatu hubbihi. Ya, puncak kecintaan kepada Allah. Ma'adhulli abidihi, disertai dengan perendahan, ya, perendahan penyembahnya. Huma qutbani. Nah, inilah dua poros ibadah, rasa cinta yang sangat besar dan perendahan diri yang serendah-rendahnya. Adapun ta'zim, pengagungan, itu sebenarnya ya konsekuensi dari merendah. Ketika merendah ya otomatis kan mengagungkan berarti. Ya. Merendah di hadapan Allah ya berarti mengagungkan Allah. Ini pengertian yang pertama. Pengertian ibadah yang kedua adalah pengertian dengan melihat ya, dengan melihat sarana yang digunakan, sarana yang digunakan untuk mengungkapkan penghambaan. Ya. Untuk mengungkapkan penghambaan ya. Dan perendahan diri. Jadi sarananya, ya, ucapannya apa dan perbuatannya bagaimana sebagai ungkapan kita merendah dan menghamba. Pengertian yang kedua ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah yaitu, kata beliau, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. min al aqwal wal a'mal al zahirah wal batinah. Ibadah yaitu ismun jami', sebuah nama, ungkapan, jami' yang mencakup, li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, mencakup segala ya yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Berupa apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah tersebut? Minal aqwal, berupa ucapan. Ya, wal a'mal, dan perbuatan. Yani semua ucapan dan semua perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah, baik yang lahir, yang nampak, ucapan-ucapan lahiriah, perbuatan-perbuatan lahiriah, wal batinah maupun yang batin. Oh, berarti ada ucapan batin dan juga ada perbuatan batin. Ada qaul batin atau qalbi, ya, ucapan batin atau qalbu, demikian juga ada amal batin atau qalbi. Naam. Nah, ini pengertian ibadah yang kedua dengan melihat sarananya, bagaimana cara kita mengungkapkan penghambaan kepada Allah. Ya, sarananya, ucapannya bagaimana, perbuatannya bagaimana. Nah, ternyata diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa sarana yang kita pergunakan untuk mengungkapkan penghambaan kita kepada Allah tidak sembarang. Ya, sarananya adalah berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan kata lain, ya, ibadah yaitu bagaimana? Lebih simpel, ya, atau mungkin dengan apa dibalik susunan kalimatnya, ibadah yaitu ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang tersembunyi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ya, yang lahir maupun yang batin. Perbuatan yang lahir maupun yang batin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua merupakan ibadah. Dalam arti bisa kita gunakan ya sebagai sarana kita, cara kita mengungkapkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan ibadah kita kepada Allah. Naam. Nah, ya mungkin kita pelajari ya sedikit demi sedikit berkaitan dengan pengertian yang kedua ini. Ya, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi ya bahwa yang namanya ibadah itu ucapan dan perbuatan. Ya. Ucapan dan perbuatan itu ada yang zahir dan ada yang batin. Nah, sekarang kita pelajari. Sehingga di sini ada dua, ucapan, perbuatan. Masing-masingnya ada yang zahir, ada yang batin. Kalau kita kalikan 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Ada qaul zahir, ada qaul batin. Ada amal perbuatan zahir dan ada amal batin. Sehingga ada 4 macam. Ya. Adapun qaul ya. Qaul zahir, ucapan yang zahir yang nampak itu seperti apa? Biar lebih jelas langsung dengan contoh. Ya, seperti zikir secara lisan. Ya, membaca Al-Quran. Ya, demikian juga apa? Memberikan nasihat secara lisan. Dan seterusnya yang kita menggunakan lisan. Ya, di dalam melakukannya dengan lisan. Ya, ini qaul zahir. Adapun qaul yang kedua adalah qaul batin. Nah, qaul batin itu apa? Qaul batin adalah qaul qalb, qaulul qalb, ucapan hati, qalbu. Ucapan qalbu adalah keyakinan-keyakinan di dalam qalbu, i'tiqadat. Istilahnya i'tiqadat, keyakinan dalam qalbu. Terutama keyakinan tentang apa? Tentang 6 rukun iman. Ya, berikut rincian-rinciannya, iman kepada Allah, berikut rincian-rinciannya. Ya, kan rinciannya panjang itu. Iman kepada para malaikat, berikut rincian-rinciannya, iman. Ya, kenapa iman dan keyakinan itu disebut dengan ucapan qalbu? Ya, karena seolah kalbu itu mengucapkan dan mengikrarkan. Ya. Mengikrarkan ya tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada. Misalkan Allah itu Maha Esa. Ya. Demikian juga mengikrarkan tentang iman kepada para malaikat. Mengikrarkan seolah kalbu mengucapkan. Ya, mengikrarkan sehingga menjadi keyakinan di dalam kalbu. Sehingga keyakinan-keyakinan i'tiqadat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ibadah. Kita belajar tentang akidah, kemudian kita jadikan keyakinan dalam kalbu. Maka itu menjadi ibadah. Keyakinan kita di dalam kalbu itu menjadi ibadah. Ya. Sehingga ya, ibadah seseorang ya terkadang sangat banyak, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Ya. Kenapa? Ya dari segi i'tiqadat, dari segi keyakinan-keyakinan kalbunya luar biasa. Dia telah mencapai tingkat i'tiqad, keyakinan dan akidah, iman yang jauh lebih tinggi daripada kita. Ya, berarti 24 jam selalu beribadah kepada Allah dengan keyakinannya. Luar biasa, banyak sekali kan pahalanya. Ya. Sementara kita, ilmu kita tentang akidah mungkin masih sedikit. Ya, ibadah kita masih terbatas umumnya ibadah-ibadah yang nampak zahir. Ibadah qalbu juga sangat banyak. Ibadah qalbu. Ini makna qaulul qalb. Ucapan qalbu atau ucapan batin. Yaitu i'tiqadat, keyakinan. Adapun yang ketiga adalah amal zahir. Amal zahir, amalan yang nampak ini sangat jelas. Contohnya banyak. Sholat. Ya, membayarkan zakat. Berpuasa. Ibadah haji, bersedekah, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan zahir yang nampak. Kemudian, yang keempat, macam ibadah yang keempat adalah apa? Ya. Amal qalbi, atau amal batin. Perbuatan atau amalan batin. Atau perbuatan qalbu. Wah, muncul pertanyaan. Terus bedanya apa dengan qaulul qalb? Kan begitu ya. Ucapan hati dengan amalan hati, bedanya apa? Ya, agar lebih mudah, langsung kita beri contoh. Amalan qalbu, perbuatan qalbu, contohnya adalah seperti tawakal, tawakalnya hati kita kepada Allah, bersandar, bergantung. Jadi seperti hati ini bergerak, ibarat tangan dan kaki kita itu bergerak. Ya, gerakan hati kita untuk tawakal kepada Allah. Kemudian rasa cinta kita kepada Allah tergerak untuk mencintai Allah. Misalkan. Kemudian khauf, rasa takut kita kepada Allah. Ini amalan qalbu. Qalbu kita seolah berbuat. Ya, bergerak, beramal. Takut, cinta. Demikian juga roja, rasa harap kita. Rasa harap di dalam qalbu kita kepada Allah. Ya. Enam. Dan lain sebagainya. Jadi perbedaan qaul al-qalb dengan amal qalb. Qaulul qalb itu keyakinan. Meyakini bahwa Allah itu ada. Seolah mengikrarkan. Hati kita mengikrarkan bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha Esa. Ya. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Demikian juga hati kita mengikrarkan. Seolah mengucapkan. Ya. Secara batin mengucapkan, mengikrarkan bahwa para malaikat itu ada. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, tugas-tugas mereka ini dan itu, beriman kepada kitab suci, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Jadi ikrar, iman, keyakinan, kan tentunya berbeda antara keyakinan dengan amalan, keyakinan dengan tawakal. Tawakal itu bukan keyakinan. Ya, rasa takut itu bukan keyakinan, walaupun itu didasari oleh keyakinan ya. Kenapa kita takut kepada Allah? Karena memang kita memiliki keyakinan tertentu kepada Allah. Tapi keyakinan i'tiqad itu berbeda dengan rasa takut. Ya. Rasa takut itu bukan keyakinan. Demikian juga rasa harap bukan keyakinan. Tawakal, rasa harap, rasa takut, dan seterusnya. Ini merupakan gerakan hati kita untuk melakukannya. Untuk bertawakal kepada Allah. Untuk mengharap kepada Allah. Untuk takut kepada Allah. Untuk mencintai Allah. Ini kan perbuatan-perbuatan ya, yang seolah dilakukan oleh qalbu di dalam batin kita. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Sehingga tawakal, rasa cinta, rasa harap, dan seterusnya ini termasuk ibadah. Dengan ini, ya semoga semakin terfahami, ya apa seluk-beluk ibadah. Ibadah dengan ini bisa terbagi menjadi empat macam seperti tadi kan. Qaul zahir, ucapan zahir. Qaul qalb, ucapan batin. Ya. Kemudian amal zahir, ya amalan lahiriah yang nampak. Demikian juga amalan batin. Semuanya adalah ibadah. Jadi jangan dipikir ibadah itu cuma sholat, puasa, bersedekah. Wah, yang nampak-nampak saja ini, ya kurang. Ya, kurang. Gerakkan hati kita untuk beribadah kepada Allah secara batin tadi. Ya, demikian juga untuk beriktiqad, berkeyakinan. Dengan keyakinan yang dicintai oleh Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan memahami pengertian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tersebut. Beliau menyebutkan bahwa ibadah adalah ucapan dan perbuatan yang yuhibbuhullahu wa yardah, dicintai dan diridhai oleh Allah. Pertanyaannya bagaimana caranya kita mengetahui ucapan ini diridhai oleh Allah ataukah tidak? Perbuatan ini diridhai oleh Allah dan dicintai olehnya ataukah tidak? Wah, ini kan juga harus mengetahui cara menyimpulkan bagaimana kita mengetahui bahwa Allah mencintai ucapan ini, perbuatan ini yang artinya itu adalah ibadah. Ucapan tersebut ibadah, perbuatan tersebut juga ibadah. Ya. Intinya adalah semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, Alkitab was sunnah. Tentu yang dimaksud adalah hadis yang sahih. Kemudian bagaimana cara beristinbat? Nah, sekarang cara beristinbat, menyimpulkan dari ayat ini atau hadis ini, ya, bahwa ucapan ini adalah ibadah, dicintai oleh Allah, berarti ibadah. Perbuatan ini dicintai oleh Allah sehingga menjadi ibadah. Bagaimana kita mengetahuinya? Jawabannya di antara cara menyimpulkan, ya, yang itu menjadi tanda bahwa Allah mencintai suatu ucapan atau perbuatan, di antaranya adalah yang pertama adalah at-tasrih. Ya, dengan sharih, dengan tegas disebutkan di dalam dalil, entah itu ayat atau hadis yang sahih, bahwa Allah mencintai atau meridhai ucapan tersebut atau perbuatan tersebut, berarti itu ibadah. Ya. Nah, berarti itu adalah ibadah. Sebagai contoh bagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Misalkan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Oh, berarti ihsan ibadah. Ya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan suka bersuci. Ya, bersuci lahiriahnya, demikian juga bersuci batinnya. Oh, berarti bertaubat, memperbanyak taubat itu ibadah karena dicintai oleh Allah. Bersuci juga ibadah karena dicintai oleh Allah dan seterusnya. Jadi tasrih. Kemudian cara yang kedua, ya, adalah ketika Allah memerintahkannya. Ketika Allah memerintahkan suatu ucapan atau suatu perbuatan, maka dapat disimpulkan bahwa ucapan atau perbuatan tersebut adalah ibadah. Oh, berarti ibadah. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan, ya, Allah memerintahkan suatu ucapan atau perbuatan di dalam syariat ini, di dalam syariatnya, melainkan pasti Allah mencintainya. Mencintai ucapan tersebut atau perbuatan tersebut, pasti. Ya. Nah, kalau Allah mencintainya, ya berarti itu ibadah. Masuk dalam definisi ibadah yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kemudian cara yang lain, yang ketiga. Ya, Allah menyebutkan, ya, pujian. Ya. Pujian untuk, ya, ibadah tersebut tentang ucapan atau perbuatan atau pujian untuk pelakunya. Allah memuji suatu ucapan. Ya, ucapannya adalah ucapan yang baik. Memuji suatu perbuatan atau memuji pelakunya, dipuji oleh Allah. Ya, ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mencintai ucapan atau perbuatan tersebut, berarti ibadah. Ya. Naam. Kemudian cara yang lain, cara yang berikutnya adalah ya, Allah menyebutkan pahala, ajr, thawab, pahala, ganjaran bagi orang yang melakukannya. Ya, ketika ada ganjarannya, pahalanya, berarti Allah mencintai ucapan tersebut atau perbuatan tersebut. Oh, dapat disimpulkan itu adalah ibadah. Ya, dan di sana ada cara-cara yang lain. Ya, seperti ancaman atau celaan bagi orang yang meninggalkannya, ya, dan seterusnya. Ya. Inilah pengertian ibadah, definisi ibadah. Maka dapat kita simpulkan bahwa ibadah secara bahasa maknanya adalah adzul, ya, kerendahan. Dan secara istilah, secara syariat, ibadah memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah at-tadzallul hubban wa ta'dhiman, merendah dengan sangat diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan yang sangat besar. Pengertian yang kedua adalah dengan melihat ya, ucapan dan perbuatan yang menjadi sarana untuk menghamba. Maka ibadah dengan pengertian yang kedua ini ya, adalah setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang tersembunyi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian ibadah. Baru kita mempelajari pengertian ibadah. Ya, sudah cukup panjang, tapi ini sangat penting. Ya. Agar kita memahami apa itu ibadah. Ini sangat penting juga agar kita memahami apa itu tauhid, apa itu syirik. Karena syirik kan beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Terus bagaimana sih beribadah itu? Ini sudah syirik atau bukan? Sebab orang-orang yang melakukan kesyirikan kan seringkali enggak ngaku. Kata siapa ini syirik? Loh. Ya. Walaupun tidak ngaku tapi kita lihat kenyataannya terdapat padanya unsur-unsur ibadah. Perendahan diri yang sangat tuh nampak. Merendah kepada selain Allah, menghamba sekali Masya Allah. Ya. Kemudian disertai dengan rasa cinta, cinta sekali kepada selain Allah. Merendah, cinta, dan mengagungkan. Ya sudah, kalau ini bukan ibadah terserah mau dinamai apa. Yang jelas kita lihat hakikatnya. Ya. Hakikatnya, esensinya, kenyataan dan realita. Mau dinamai apapun yang jelas secara syariat ini termasuk ibadah. Berhubung ditujukan kepada selain Allah ya berarti syirik. Dan syiriknya adalah syirik akbar, tidak hanya ashghar. Syirik akbar, na'udzubillah. Kemudian, beliau rahimahullah ya, mengatakan bahwa yang namanya hanifiyah itu adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlishan lahuddin. Ibadah dengan ikhlas. Nah, apa pengertian ikhlas? Ya, al-ikhlas ya, secara bahasa maknanya adalah at-tasfiyah, membersihkan, memurnikan. Ya, contoh penggunaan kata ini ya misalkan membersihkan air dari kotoran-kotoran sehingga menjadi jernih, menjernihkan, membersihkan, memurnikan. Atau mungkin madu dibersihkan ya. Dibersihkan dari kotoran-kotoran sehingga menjadi bersih dan murni. Ya. Ya, dan contoh-contoh ungkapan yang lain, penggunaan kata ikhlas, akhlasa yukhlisu. Ini penggunaan atau makna ikhlas secara bahasa, membersihkan, memurnikan. Ya, adapun secara syariat, ya, apa pengertian ikhlas? Ya, para ulama memberikan berbagai keterangan tentang makna ikhlas. Namun intinya sama. Namun intinya adalah sama. Ya, agar mudah, maka kita ambil makna yang paling jelas dan simpel. Ya, makna ikhlas, ya simpel saja, yaitu ya iradatu wajhillahi ta'ala wahdah. Ya. Iradah. Ya. Meniatkan ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Iradatu wajhillahi wahdah. Meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada niat-niat lain selain itu murni untuk Allah taala. Itu yang namanya ikhlas. Ya. Sehingga memurnikan niat kita, membersihkan niat kita dari segala niat-niat yang buruk, yang jelek, yang bisa mengotori ibadah kita. Sehingga kan ada keterkaitan antara makna ikhlas secara bahasa dengan ikhlas secara syariat. Ya. Membersihkan, hanya saja yang dibersihkan apanya? Niat kita. Ya, dimurnikan, yakni niat kita hanya untuk satu, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ikhlas, simple, ya. Memang sangat simple dan sangat jelas makna ikhlas. Hanya saja secara praktik itu sangat sulit. Nah, hanya saja secara praktik ikhlas itu sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena yang namanya ikhlas berarti tidak ada kepentingan apapun. Ya. Tidak ada kepentingan apapun untuk pribadi kita, untuk diri kita. Enggak ada kepentingan. Ini kan secara global ya. Kepentingannya apa? Ya misalkan dapatkan pujian, dapatkan pengikut, dapatkan kedudukan di mata orang lain. Ya, mendapatkan ya uang dan lain sebagainya dengan berbagai ibadah, dengan berbagai ucapan dan amalan, entah apapun itu. Ya, yang namanya ikhlas sedikit pun ya, pribadi kita ini tidak mendapatkan apapun. Wah, itu kan berat sekali coba. Coba mau gimana? Itu berat sekali kalau dipraktikkan. Hanya saja itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diterapkan maka ibadah kita tertolak. Na'udzubillah. Sehingga itulah makna hanifiyah. Itu adalah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh para nabi. Yaitu beribadah dengan Allah atau afwan, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Simple. Ya, namun kenyataannya mayoritas manusia tidak menerapkannya, tidak melakukannya. Ya, tidak mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Na'udzubillah. Kemudian, ya, beliau rahimahullah mengatakan, ya, mukhlishan lahuddin. Ya, ada faedah terkait dengan istilah ad-din. Istilah ad-din. Kita sering mendengar makna atau sering mendengar kata din. Ya. Dan din sering kita artikan dengan apa? Agama. Ya. Secara syariat, bahkan secara bahasa, din memiliki dua makna. Ya. Din memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah din yang maknanya adalah amal. Din maknanya adalah amal. Ya. Ini secara bahasa amal, perbuatan. Ya. Yang kemudian di dalam syariat berkembang. Ya. Amalan, amal soleh, sehingga identik atau sinonim dengan ibadah, ibadah juga dinamakan dengan din. Kenapa? Karena ibadah adalah amalan. Demikian juga agama. Agama juga bisa disebut dengan din. Kenapa? Karena agama adalah amalan. Ya, din. Sehingga asalnya secara bahasa din maknanya adalah amalan atau perbuatan. Ya, kemudian dalam syariat din sering digunakan untuk ibadah. Ya, demikian juga untuk agama. Sehingga seperti yang beliau terangkan atau beliau sebutkan mukhlishan lahuddin. Maknanya adalah mukhlishan lahul amal atau mukhlishan lahul ibadah. Dengan mengikhlaskan untuk Allah ad-din yakni amalan. Mengikhlaskan untuk Allah ad-din yakni agama, ibadah maksudnya. Ibadah. Kemudian makna atau pengertian yang kedua untuk ad-din adalah al-jaza. Jaza apa jaza? Jaza yakni balasan atau pembalasan. Ya, lebih lengkapnya adalah al-jaza bil adl, pembalasan secara adil. Ya, secara adil. Di antara contoh penggunaan kata ad-din yang maknanya adalah pembalasan adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Allah yang maha menguasai yaum hari ad-din. Hari apa ini? Hari beramal atau hari pembalasan maksudnya? Maksudnya adalah hari pembalasan. Malik yaumiddin, yakni malik yaum al-jaza. Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Itu yang dimaksud. Sehingga bisa kita lihat di tafsir-tafsir Al-Quran. Di dalam ayat, terkait ayat ini, malik yaumiddin, yakni al-jaza. Yang menguasai hari pembalasan. Ya. Sehingga contoh penggunaan kalimat ini bagaimana ada ungkapan. Ungkapan yang berharga. Kama tadinu tudanu. Apa itu? Kama tadinu tudan. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengarnya mungkin barangkali. Kama tadinu tudanu. Maknanya adalah sebagaimana engkau berbuat. Kama tadinu. Tadin di sini maknanya adalah din amal, perbuatan. Sebagaimana kamu berbuat tadin, tudanu, maka ya dengan itulah kamu akan dibalas. Tudanu ini bentuk pasifnya. Tapi maksudnya bukan din amalan, tapi maksudnya adalah din al-jaza. Sebagaimana kamu berbuat, maka seperti itu pula kamu akan mendapatkan balasannya. Ini kan contoh penggunaan din untuk dua makna tadi, amal dan jaza, pembalasan. Kama tadinu tudanu. Yang dimaksud dengan ad-din di dalam kalimat beliau, mukhlishallahuddin, yani amal, ibadah. Anta'budallaha wahdah mukhlishallahuddin. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wabidhalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah Allah memerintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dan Allah menciptakan mereka untuknya, yakni untuk perkara tersebut. Yang dimaksud adalah apa? Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Al-Hanifiyah itulah yang menjadi hikmah dan tujuan Allah menciptakan seluruh manusia. Jadi ada dua hal berkaitan dengan Al-Hanifiyah. Yang pertama adalah Hanifiyah merupakan perintah Allah untuk seluruh manusia. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Tidak ada yang mendapatkan pengecualian. Dan yang kedua, Al-Hanifiyah merupakan hikmah. Ya, seluruh manusia itu diciptakan untuk mewujudkan Al-Hanifiyah. Ya, agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah Al-Hanifiyah tadi maknanya. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, itu memang merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Ya, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab, semuanya. Ya, yang berkulit hitam maupun berkulit putih, semuanya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang perintah ini, ya di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ya, dan seterusnya sampai akhir ayat. Jadi perintah beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, merupakan perintah, ya, untuk seluruh manusia, ya, tanpa kecuali. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku saja. Ini beribadah kepada Allah saja. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ini merupakan dalil, ya, bahwa mereka semua, ya ini kita semua berarti, ya, diciptakan untuk mewujudkan Al-Hanifiyah. Untuk mewujudkan Millah Ibrahim. Hanifiyah yaitu apa? Ibadatullah bil ikhlas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ya. Ya, sangat jelas di dalam ayat ini surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Nah, di dalam ayat ini ya terdapat isyarat tentang alasan mengapa yang kita ibadahi, yang berhak kita ibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Karena Allah yang mencipta, maka Allah pula yang berhak kita ibadahi, yang berhak kita sembah. Berarti yang tidak mencipta, yang bukan pencipta, ya tidak berhak disembah. Apakah patung berhala itu berhak diibadahi? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena tidak bisa mencipta. Ya, apakah ya jin-jin tertentu atau dewa-dewa atau dewi-dewi itu ya mencipta? Jawabannya tidak. Berarti tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Ya, apakah hewan-hewan yang dikeramatkan itu mencipta? Ya, termasuk pencipta selain Allah? Tidak, ya sudah. Berarti tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Demikian juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, mereka tidak mencipta termasuk para wali. Mereka tidak mencipta para wali itu. Para nabi juga tidak menciptakan apapun, maka tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi hanyalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan dua hal ini saling berkaitan. Mencipta dan hak untuk diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Ini menciptakan. Illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini ibadah. Berarti yang berhak diibadahi adalah yang mencipta. Maka siapapun dan apapun yang bukan pencipta, maka tidak berhak untuk diibadahi. Ini sangat jelas dan sangat logis. Ya. Untuk apa kita beribadah dan menyembah sesuatu yang tidak mencipta? Ya. Ya. Yang tidak memberi rezeki, tidak bisa memberikan apapun, ya. Bahkan di antara sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu tidak ada yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berargumen, ya, di hadapan ayahandanya. Wa idz qala Ibrahimu ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la. Bagaimana? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya. Wahai ayahandaku, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar? Wah. Tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu, wa la yughni 'anka syai'a. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, demikian juga tidak bisa melindungi dari bahaya apapun. Ini makna wala yughni 'anka. Tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa apa? Melindungi dari bahaya apapun. Ya. Dan seterusnya. Ini seringkali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini berargumen, ya, tentang kebenaran tauhid, mengisahkan Allah di dalam peribadatan. Allah mengungkapkan alasannya, sebabnya, argumennya, ya, dengan apa? Dengan bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan melindungi dari berbagai mara bahaya, mudarat dan seterusnya, semisal itu. Karena hanya Allah yang mampu melakukan itu, maka hanya Allah pula yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, maka tidak berhak untuk diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa bangsa jin dan bangsa manusia, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan beban syariat? Ya. Mengapa yang mukallaf mendapatkan beban syariat beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan seterusnya? Ya, itu bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, adapun hewan dan lain sebagainya tidak. Kenapa? Ya, diterangkan oleh para ulama setidaknya ada dua alasan. Ada dua sebab kenapa bangsa jin dan bangsa manusia, mereka lah yang mendapatkan pembebanan syariat ini. Sebab yang pertama adalah, annallaha a'tahum uqulan. Karena Allah telah memberi mereka, bangsa jin dan bangsa manusia itu, akal. Ya, untuk berpikir. Karena Allah telah memberikan, mengaruniakan kepada jin dan manusia itu akal. Berbeda dengan banyak makhluk-makhluk yang lain. Allah tidak memberi mereka akal. Ya, hewan tidak punya akal. Ya, demikian juga makhluk-makhluk yang lain sangat banyak. Allah tidak memberi mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Manusia akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Ya, dengan akal mereka, tapi bukan berarti akal itu bisa bersendiri untuk membedakan secara bebas. Yang penting akal saya. Yang penting akal, bukan maksudnya memuja akal. Akal itu hanya sarana untuk sarana dan fasilitas untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun tetap butuh apa? Butuh cahaya, butuh penerangan, yaitu syariat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibarat apa? Ibarat mata, penglihatan kita. Sebaik apapun mata kita, penglihatan kita, tanpa cahaya ini, cahaya matahari atau cahaya lampu, ya sudah, enggak berguna kan. Demikian juga akal kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia berupa akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bukan maksudnya kita memuja akal, mengedepankan akal, tidak. Ya, karena akal juga butuh bimbingan, butuh cahaya. Ya. Ibarat mata kita, penglihatan kita butuh cahaya. Tanpa cahaya sudah sama halnya dengan orang yang buta. Kan sama saja. Intinya akal berfungsi, ya, bermanfaat. Ini fasilitas sarana, walhamdulillah, nikmat dari Allah. Ya, oleh karena itulah kita mendapatkan ujian ini, pembebanan syariat, karena Allah memberi kita akal. Kemudian sebab yang kedua adalah karena Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam ini untuk kemaslahatan kita, jin dan manusia. Allah menciptakan ini, segala sesuatunya yang ada di muka bumi, yang ada di bumi, demikian juga yang turun dari langit, walhamdulillah. Ya, semuanya Allah ciptakan, Allah berikan untuk kita, sebagai penunjang hidup kita, sebagai sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan Allah telah menundukkan bagi kalian segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Jami'an, seluruhnya. Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya, makhluk-makhluk yang lain selain jin dan manusia, mereka tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jin dan manusia. Dimuliakan oleh Allah, semuanya ditundukkan untuk kepentingan kita, jin dan manusia. Bukan maksudnya kita semena-mena membuat kerusakan di muka bumi, ya bukan. Tapi kenyataannya itu semua kan bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah. Nah, tapi ya tadi, karena mendapatkan keistimewaan ini, karunia ini, ya sudah, harus siap menghadapi ujian. Ya sudah. Karena Allah memberikan kepada kita akal, demikian juga Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini untuk kemaslahatan kita. Dengan sebab itu Allah memberikan kepada kita ujian berupa at-taklif, pembebanan syariat. Nah, kemudian sebagai faedah terkait dengan ayat ini, mungkin sebagai penutup juga, Allah Subhanahu wa taala menamai jin, bangsa jin dengan jin, kenapa? Karena mereka tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala atau jin dinamai dengan jin karena mereka tidak dilihat oleh kita. Karena mereka tidak dilihat oleh kita. Al-jin, huruf jim, nun, nun, jin begitu. Nah ini kata ini, ya, kata ini dan perubahan-perubahan bentuknya, tapi kata dasarnya adalah jim, nun, nun. Ini memberikan makna istitar, tersembunyi, tersembunyi, tertutup. Dan bangsa jin dinamakan bangsa jin, dinamakan jin karena mereka tertutup dari pandangan kita. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, ya, dan kelompoknya, ya, melihat kalian, ya, dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Ya. Sehingga dinamakan dengan jin seperti itu, dengan sebab itu. Ya, contoh lain apa? Ya, al-junnah, perisai. Perisai dinamakan junnah, kenapa? Karena melindungi kita, ya, membuat kita terlindung dari, ya, serangan musuh. Ya. Kemudian al-ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins yakni manusia. Ya, kenapa manusia disebut dengan ins? Bisa kita lihat kata dasarnya terdiri dari huruf hamzah, ai, kemudian nun, kemudian sin, ins. Nah, huruf-huruf ini, kata dasar dengan huruf-huruf ini memiliki makna apa? Ya, membutuhkan orang lain, membutuhkan teman, ins. Ya, sehingga manusia disebut dengan ins, insan. Kenapa? Karena ya'nas ba'duhum bi ba'd. Masing-masingnya saling membutuhkan sebagai teman. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan teman. Sehingga disebut dengan ins. Nah, ini mungkin beberapa materi yang dapat kita pelajari. Ya, sudah cukup panjang. Semoga dengan materi yang sedikit ini, ya, dapat terfahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.